Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada pelajaran kita dari pembahasan seputar Dawabit fi takfir al-mu'ayyan, kita telah menyinggung beberapa dari syarat-syarat dalam perkara at-takfir, seperti yang pertama adalah an yakuna al-mu'ayyan mukallafa, wa person itu harus berupa orang yang mukallaf. Dan yang kedua adalah telah sampai kepadanya hujjah ar-risaliyah. Dan telah kita singgung pula bahwa hujjah ar-risaliyah itu dianggap telah tegak itu dengan dua perkara. Yang pertama adalah at-tamakkunu minal ilmi bima anzalallah. Tersedianya akses untuk seorang mengetahui dari perkara agama Allah. Mudahnya akses untuk mendapatkan ilmu, tidak terhalangi antara dia dengan informasi dari agama Allah itu, sehingga tidak ada yang menghalangi antara dia dengannya. Maka dengan mulusnya jalan dia untuk mendapatkan informasi itu, maka dia telah dinyatakan telah tegak padanya hujah. Kalau dia misalnya meninggalkan sholat, mungkin disebabkan karena gak tahu. Tapi kapan dia tahu, atau kemungkinan dia untuk mencari tahu itu mudah, tapi dia tidak mau untuk mencari tahu. Jadi ada orang yang pertama, dia tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Ada seseorang yang tetap tidak tahu, tapi tidak tahunya karena tidak mau mencari tahu. Seperti orang yang tinggal di tengah kota, seperti orang yang punya akses untuk mendapatkan informasi baik berupa media cetak, elektronik, atau dunia maya misalnya, dia bisa tahu, tapi dia tidak mau tahu dan dia tidak mencari tahu, maka orang itu dinyatakan tegak padanya hujah. Apabila dia meninggalkan yang haram, maka dia terkena hukum haram. Dia mengerjakan yang haram, atau dia meninggalkan yang wajib, dia terkena hukum atasnya, hukum orang yang meninggalkan yang wajib. Dia dinyatakan asim, dia berdosa. Kalau hukum itu terkait dengan takfir, jatuh hukum kafir. Jatuh hukum kafir itu kepada dia. Nah ini. Ya, dengan itu tegak hujah. Dan yang kedua juga disebutkan al-qudrah al-amali bih, kemampuan dia untuk mengerjakannya. Karena orang yang dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, seperti orang yang ajiz, orang yang tiada memiliki kemampuan, orang yang tak berdaya, maka orang tersebut terangkat darinya taklif, terangkat darinya beban. Tapi orang yang dia memiliki kemampuan, kemampuan untuk meninggalkan kesyirikan, kemudian dia tetap bercokol dengan kesyirikan, maka orang tersebut dinyatakan telah tegak padanya hujjah. Nah ini ikhwas yang dimuliakan Allah, yang berkaitan dengan syarat yang kedua berkenaan dengan tawafur syurut. Karena telah kita sebutkan bahwa dalam at-takfir mencak vonis hukum kafir kepada pelaku kekufuran harus terpenuhi padanya berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama adalah tawafur syurut, terpenuhinya syarat-syarat. Dan yang kedua, intifa'ul mawani', tidak terdapat padanya penghalang. Jelas ini ikhwan ya. Jadi yang pertama adalah apa? Terpenuhinya syarat-syarat. Dan yang kedua, tidak terdapatnya penghalang. Nah, yang pertama ini terpenuhinya syarat-syarat. Apa saja syarat-syarat itu? Sudah kita bahas berapa? Dua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwa orang itu orang yang mukallaf, muslim, aqil, baligh. Orang yang melakukan kufuran itu harus orang yang mukallaf. Ya, sehingga ketika kita jatuhi kepadanya hukum kafir, kita tidak salah dalam menjatuhkannya. Ya, karena orang gila yang dia melakukan perbuatan kekufuran tidak ada beban taklif atasnya. Ya. Karena kalau orang gila kemudian kita kafirkan, yang mengkafirkannya gila. Ya. Yang meladeninya gila, itu namanya. Jadi hendaknya seperti itu tidak diladeni. Nah, jadi harus mukallaf. Kemudian yang kedua yang kita sebutkan adalah apa? Telah sampai kepadanya hujjah, tegak kepadanya hujjah. Dan tegaknya hujjah dengan dua hal, apa sih ya? Tadi saya sebutkan tamakkun minal ilm, tersedianya akses. Yang kedua, kemampuan untuk mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan itu. Nah ini. Kemudian kita akan berpindah kepada syarat yang ketiga. Yang ketiga adalah yakuna al-mu'ayyanu qad thabata minhu al-qaul aw al-'amal al-mukaffir. Bah, orang yang akan kita jatuhi hukum kafir itu, yang kita nyatakan bahwa dia telah melakukan kekufuran itu, telah benar informasinya. Bahwa benar dia pelakunya. Yang kedua, benar bahwa perbuatannya itu kekufuran. Sehingga tidak kita cap seseorang dengan dosa orang lain. Si pelakunya yang melakukan kekufuran adalah fulan, kemudian yang kita cap kafir itu orang lain. Ya, ini tidak benar cara seperti ini. Ya, karena si fulan melakukan perbuatan kekufuran, kemudian orang lain juga ikut kena batunya. Kenapa? Karena almaru ala dini khalilih. Seseorang dilihat dari agama temannya. Temannya kafir, maka yang berteman dengan kafir ikut kafir. Tidak seperti itu dalam penegakan hukum agama Allah berkaitan dengan al-mu'ayyan, berkaitan dengan person, melainkan al-taharrus syadid, di atas kehati-hatian yang kuat. Bahwa seseorang yang telah tetap bagi kita keislamannya dengan yakin, tidak hilang keislaman itu kecuali dengan alasan yang yakin juga. Seperti itu. Maka ayol hadirin dimuliakan Allah, ini yang pertama, benar bahwa dia pelakunya. Kemudian yang perlu dilihat juga berkenaan dengan syarat yang ketiga ini adalah perbuatan itu. Jangan kita katakan dia telah kafir. Kenapa? Karena dia melawan kufuran. Apa kufurannya? Kufurannya misalnya dia melakukan sesuatu yang haram, minuman keras, ya, atau misalnya dia berzina. La, azina laisa bimukaffir. Zina bukan kekufuran. Zina ma'asyat minal ma'asyat, bukan kufuran. Nah, ya, karena dia berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Nah, kita katakan tidak benar, karena berhukum dengan selain hukum Allah bukan mukaffir, bukan perbuatan yang menjadikan pelakunya kafir. Jadi dilihat pada dua hal berkaitan dengan ketentuan yang ketiga ini. Yang pertama apa? Jangan salah orang. Benar informasinya bahwa dia orangnya. Yang kedua, benar informasinya bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah benar kekufuran. Ya, karena ada seorang yang mengkafirkan disebabkan oleh karena kemaksiatan. Fulan kafir, kenapa? Karena dia bermaksiat. Ini mazhab siapa? Bukan mazhab Ahlussunnah, ini mazhab Khawarij. Mengkafirkan dengan apa? Dosa. Ya, mengkafirkan hanya dengan sekedar dosa. Nah, berkenaan dengan syarat yang ketiga ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina tabtaghuna 'arada al-hayati ad-dunya fa inna Allaha maghanim katsira kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu 'alaykum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berperang di jalan Allah, maka cek dan receklah. Jangan kalian katakan kepada orang yang mengatakan kepada kalian ucapan salam, mengucapkan assalamualaikum, kalian menemuinya di jalan, menemuinya di medan perang, assalamualaikum, kemudian kalian katakan kamu bukan orang yang beriman, kemudian kamu bunuh dia hanya karena menginginkan apa? Hanya karena menginginkan harta rampasan perang. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita untuk kita tabayyun dan tathabbut, untuk kita berhati-hati dalam masalah ini, bahwa masalah itu takfir, ini perkaranya besar. Menjatuhkan hukum kafir itu tidak mudah. Sebagaimana juga, ya, bukan perkara yang mudah menganggap seorang pelaku kekufuran yang telah tegak kepadanya hujjah bahwa dia muslim. Ila ifrata wala tafrit. Sebagian orang antipat berhati-hati dengan takfir hingga akhirnya jatuh kepada antipati terhadap takfir. Nah, ini kekeliruan. Dan sebaliknya, seorang bergampang-gampangan dengan takfir hingga akhirnya mudah dalam mengkafirkan mayoritas orang. Ini pun juga kekeliruan. Melainkan yang benar adalah pertengahan dalam masalah ini. Nah, dan juga firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita, maka cek dan recek lagi, periksa lagi, bahwa kita tidak jadikan telinga kita sebagai sumber informasi yang tidak jelas. Lainnya seorang muslim, dia at-tahaffudz, berhati-hati bahwa dia tidak menerima kecuali dari khabar sadiq, dari berita orang yang jujur. Maka dia hati-hati. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Karena kalau kita tidak tabayyun, biasanya seorang akan mudah menimpakan suatu hukum kepada orang lain, dan hukum itu dibangun di atas ketidaktahuan dan kebodohan. An tusibu qauman bijahalatin, dia cap seorang itu kafir, dia cap sembarangan seorang itu mubtadi', dia cap sembarangan seorang itu dajjal. Antusibu qaumun bijahalah fatusbihu, hingga jadilah kamu 'ala ma fa'altum nadimin, atas apa yang telah kamu ucapkan, atas apa yang telah kamu keluarkan hukumnya itu, kamu pun menjadi orang yang menyesal. Nah, karena dicatat oleh malaikat al-katibin, mencatat amalan, disaksikan oleh al-mala', oleh khalayak, dan kamu pun akan menyesali atas apa yang kamu ceroboh padanya itu. Nah, kemudian kemarin juga telah kita nukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berkaitan dengan konsekuensi dari satu ucapan. Karena seringkali kita dapati orang mencap orang lain hanya dari konsekuensi ucapannya, konsekuensi yang timbul dari perbuatannya, konsekuensi yang timbul dari pernyataannya. Padahal yang benar dalam masalah ini bahwa konsekuensi dari satu ucapan itu bukan ucapan. Konsekuensi dari ucapan tidak dinyatakan sebagai ucapan si empunya ucapan sampai si empunya ucapan itu mengakui konsekuensi itu. Sampai si empunya ucapan itu mengakui akan benarnya konsekuensi itu. Nah, berarti dia mengatakan, ya, saya menerima bahwa benar itu konsekuensi dari ucapan saya, meskipun saya tidak mengucapkannya, tapi saya anggap bahwa konsekuensi itu adalah juga ucapan saya. Kalau seperti ini keadaannya, maka konsekuensi satu ucapan itu menjadi ucapan. Tapi kalau tidak ada pernyataan, maka tidak bisa sembarangan kita mencap orang lain hanya dari konsekuensi ucapannya. Maka kita harus hati-hati dalam hal ini. Kata Syekhul Islam, "Fasawabu anna madzhab al-insan laysa bimadzhabin lawi idza lam yaltazimhu, fa innahu idza kana qad ankara wa nafahu kanat idafatu ilai kadziban alayh." Dan yang benar adalah bahwa konsekuensi dari ucapan seorang itu bukan ucapan dia, kecuali kalau dia mengakuinya. Ya, saya juga berdiri di atas konsekuensi itu. Kalau sudah katakan itu, maka dia juga berpegang dengan konsekuensi tadi. Bainam bakana qad anqara wa nafa. Tapi kalau dia telah ingkari, saya tidak ucapkan ini meskipun benar bahwa ini konsekuensinya begini, tapi konsekuensi ini tidak saya maksudkan. Saya tidak inginkan konsekuensi seperti ini. Seperti itu. Dia menginginkan satu perkataan dari perkataannya makna yang benar. Tapi timbul menurut pemahaman sebagian orang makna yang salah, makna yang keliru. Sedangkan makna yang keliru itu tidak dia maukan. Dia tidak inginkan dengan makna yang keliru itu. Seperti itu. Maka tidak bisa makna yang keliru itu disebutkan kepada si yang punya ucapan. Tidak bisa sembarangan. Nah, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muslah. Dan ini juga adalah kaidah yang penting. Dan juga ya berguna bagi kita dalam pembahasan tentang asma wa sifat. Ya. Berguna bagi kita dalam pembahasan seperti misalnya al-asma wa sifat. Karena bisa jadi kalau kita pegang kaidah yang salah ini, orang akan mencap kita dengan konsekuensi ucapan kita. Seperti misalnya kita katakan dalam masalah asma wa sifat. Kita katakan bahwa Allah Azza wa Jalla lahu ainan. Allah memiliki dua mata. Kita mengetahui hal ini dalam akidah Ahlussunnah, ya. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Bal yadahu mabsuutatan. Dua tangan Allah terbentang. Nah, berkenaan dengan dua mata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan sifat Dajjal, "Inna rabbakum laisa bi'awar, fa inna ad-dajjal a'waru 'ainuhu al-yumna." Rabb kalian tidak a'war, tidak picek, sedangkan Dajjal itu picek. Nah, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir." Perahunya Nuh itu berlayar di bawah pengawasan mata kami, sebagai balasan bagi kaum yang telah didustakan. Kalau tidak akan menuduh kita dengan konsekuensi itu. Kalian mengatakan Allah punya organ, berarti kalian menetapkan Allah itu memiliki jasad. Kalian adalah mujassimah. Maka Ahlu Bid'ah menuduh kita dengan konsekuensi itu. Kita katakan bahwa ini kaidah batil, bahwa konsekuensi ucapan bukan ucapan, kecuali kalau orang itu mengakuinya. Sedangkan dalam masalah asma wa sifat adalah kita mengakui bahwa ketika kita kan Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, bahwa kita berpegang dengan konsekuensinya bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki jasad. Tidak, kita tidak katakan seperti itu. Al-Sunnah mengatakan Allah mengabarkan dia memiliki tangan, Allah kabarkan dia memiliki mata, tapi Allah tidak kabarkan dia memiliki jasad. Kita menetapkan hanya sebatas apa yang ditetapkan. Maka kalian jangan menghukumi kami dengan konsekuensi dari ucapan kami. Begitu. Tapi sekarang kita justru kita gunakan kaidah al-bid'ah dalam menghantam sesama kita. Lihat. Al-bid'ah menghukumi al-sunnah dengan konsekuensi ucapan, kita gunakan kaidah mereka dalam menghantam sesama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini bukan akhlakul muslim. Bukan akhlak seorang muslim. Nah, konsekuensi ucapan itu bukan ucapan kecuali kalau seorang itu telah mengakuinya. Baik. Maka harus tersebut berkenaan dengan ucapan seseorang, berkenaan dengan perbuatan seseorang, sampai kita lihat benar dia melakukannya, sampai kita ketahui dengan ilmu yakin, dengan keyakinan bahwa dia lah pelakunya dan bahwa perbuatannya itu benar kekufuran. Nah, ini syarat yang Yang ketiga. Nah, ini tiga syarat berkenaan dengan tawaffur syurut. Nah, ketiga ini harus terpenuhi. Dalam tawaffur syurut tadi. Ya, karena ada dua syarat. Yang pertama adalah tawaffur syurut. Yang kedua apa? Intifa'ul mawani'. Terpenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya apa aja? Tiga ini. Mukallaf. Tegak padanya hujjah. Benar bahwa yang dia lakukan adalah kekufuran. Nah, apakah cukup dengan tawaffur syurut ini? Belum. Untuk kita jatuhkan hukum kafir kepada pelaku kafiran. Kita dapat informasi bahwa fulan melawan kafiran. Ngapain dia? Dia minta-minta kepada makam Habib Kuncung. Ya. Atau dia memanggil-manggil nama Habib luar batang. Ya. Dia meyakini manfaat dan mudaratnya tanpa kendali Allah Azza wa Jalla. Dia bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat tanpa kendali Allah Azza wa Jalla. Kufuran. Dua ghairi Allah kufuran. Memanggil selain Allah Azza wa Jalla kufuran. Atau si fulan menyembelih untuk selain Allah. Dia membuat larung di pantai laut selatan. Pak Kiai dengan para pengikutnya didukung orang-orang pesantren. Kufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, tetapi kita lihat benarkah dia melakukannya atau benarkah informasi bahwa dia melakukannya, karena gak mesti hanya dengan melihat, tapi ilmu yakin itu bisa dengan cara kita mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, benarkah pelakunya kufran. Nah ini harus seorang tersebut. Kemudian apakah cukup sampai di situ langsung kita cap dia kafir? Belum, sampai kalian lihat syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Yang kedua adalah intifa'ul mawani'. Tidak boleh terdapat padanya penghalang. Hukum kafir itu jatuh kepadanya. Kenapa? Karena di sana ada penghalang-penghalang. Apabila tawaffur syurut terpenuhi, tapi ya, ada penghalang untuk kita cap dia kafir, gak boleh kita cap dia kafir. Jelas. Apa aja penghalang itu? Disebutkan yang pertama, alla yakunal mu'ayyanu jahila, bahwa pelaku kafir itu, ya, baik apakah dia itu person atau kelompok, ya, alla yakuna jahilan, dia bukan orang jahil, ya, artinya dia, apakah dia itu orang berilmu? Apakah misalnya dia itu seorang ustaz atau seorang dai atau seorang yang juga peserta pengajian, ya, atau orang awam tapi dalam masalah zahirah, dalam masalah yang tampak. Masalah zahirah ini masalah yang jelas. Seperti haramnya beribadah kepada selain Allah. Informasi ini bukan hanya khusus dimiliki cuma oleh para ulama. Sehingga kita katakan kalau orang belum sampai pada derajat ulama, dia masih jahil. Nah, ini masalah zahir. Tidak demikian, ini masalah yang jelas. Ya, semua orang mengetahuinya. Nah, ini yang pertama. Ala yakunal wa'iyyanu jahilan, bahwa orang itu bukan orang jahil. Artinya orang itu bukan orang jahil, enggak mesti dia itu harus jadi ulama dulu, gitu ya. Harus jadi lulusan pesantren dulu. Enggak. Ya, karena pembahasan kita di sini adalah dalam perkara-perkara yang perkara khafiyah atau perkara zahirah, ikhwan. Perkara zahirah. Ya, perkara yang zahirah. Jadi, meskipun dia bukan alim, bukan ulama, tapi dalam perkara-perkara ini, ya, semua orang tahu bahwa Islam datang, Nabi diutus mengharamkan peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lantas gimana orang yang jahil? Orang yang jahil itu orang yang seperti orang yang hidup, yang dia hidup di tempat yang putus dari peradaban. Seperti misalnya dia hidup di tengah hutan, tidak sampai kepadanya informasi. dia hanya mengetahui Islam hanya sebatas sholat saja. Dia makan babi, dia makan anjing dan menganggap bahwa babi anjing halal. Misalnya. Nah, ini banyak. Seperti di Mentawai itu masih seperti itu. Orang-orang yang baru masuk Islam, informasi dari Ustadz Irwan, beliau bilang kita susah Ustadz. Kita di pedalaman, di sana orang-orang mualaf, bahkan satu kampung masuk Islam. Tapi mereka, kalau kita bilang babi haram, kita tidak bisa mengatakan itu begitu saja. Tapi kita harus sampaikan kepadanya pokok-pokok keimanan terlebih dahulu untuk dia sanggup menerima kenyataan bahwa babi di mereka yang di kita itu seperti nasi, itu haram. Hingga dia bisa menerima. Nah, artinya bahwa ada orang-orang muslim yang dalam perkara jelas gitu ya, karena haram ya babi, itu jelas. Ya, dalam perkara-perkara yang jelas, ya, dia masih belum mengetahuinya. Disebabkan karena minimnya informasi tadi. Disebabkan karena hadithu ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Seperti misalnya, pada kasus Mentawai, dia baru masuk Islam. Nah, atau orang yang tinggal di tengah-tengah komunitas kafir seluruhnya, sehingga tertutup informasi tentang agama Islam. Kemudian dia melakukan kekufuran yang akbar, maka dia disebut orang yang jahil. Tapi kalau kondisi kita misalnya, ada orang yang tidak mengetahui tentang syirik akbar, bisa jadi jahilnya itu disebabkan oleh karena kelalaian dia. Dan diantara dalil dalam perkara ini, adalah kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama para sahabatnya menuju Hunain. Pergi menuju Hunain ketika itu, mereka berangkat untuk berperang. Hingga di suatu tempat, mereka pun melewati sebuah pohon. Nah, kita telah mengetahui kisahnya ini ya. Sebutkan dalam kitab Tauhid dan juga dalam pembahasan-pembahasan lainnya. Dan pohon ini adalah pohon sidr. Di mana orang-orang musyrikin pada masa itu, mereka memiliki kebiasaan. Mereka suka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu sebelum memulai peperangan. Dan di tengah barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Tidak tahu bahwa perbuatan menggantungkan senjata, minta berkah kepada pohon itu adalah kesyirikan. Sehingga mereka mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kamalahum dhata anwat. Buatkan untuk kami pohon seperti halnya orang-orang musyrikin punya pohon untuk menggantungkan senjata-senjata di situ. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bertakbir, Allahu Akbar, mengingkari apa yang mereka minta. Inna sunnah, sungguhnya ini adalah ajaran. Qultum walladhi nafsi biyadih, apa yang kalian ucapkan, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya sungguh demi Allah. Kama qalat Bani Israel Musa, ucapan kalian itu mirip sekali dengan ucapannya Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Allah kisahkan dalam Quran. Ketika Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, Allah bercerita dalam Al-Quran, wajawazna bi Bani Israel al-bahra, dan kami selamatkan Bani Israel melewati lautan, fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin la'um. Lalu mereka pun melewati satu kaum yang sedang iktikaf di berhala mereka. Ini kisahnya Bani Israel, ikhwan. Kaum itu sedang iktikaf di hadapan berhala mereka. Iktikaf itu luzumu syai. Ya. Menetapi sesuatu. Ya entah dia lagi minta, ya entah dia lagi nyembah, ya entah dia lagi duduk. Ya. Menetapi sesuatu. Kemudian pengikutnya Musa ketika itu bilang kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami wahai Musa Tuhan, sesembahan seperti kaum itu punya sesembahan. Maka Musa ketika itu berkata, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil. Asyik di sini adalah yang kita maukan dari kisah ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencap mereka kafir. Disebabkan oleh karena apa? Adanya penghalang apa? Dijatuhkan pada mereka hukum kafir itu. Apa itu? Hadithu ahadin bil Islam. Mereka baru masuk Islam. Sehingga orang yang baru masuk Islam biasanya dia tahu atau enggak tahu? Kebanyakannya enggak tahu. Kebanyakannya enggak tahu. Makanya di awal hadis tersebut disebutkan oleh seorang rawi, wa kunna hadithu ahadin bil Islam. Dan kami ketika itu baru masuk Islam. Ya tadi, dia mengungkapkan alasannya dulu sebelum dia ceritakan aibnya. Inilah kejadiannya. Kami sampai disalahkan Nabi SAW. Tapi kami beralasan bahwa kami baru masuk Islam ketika itu. Maka orang jahil, kalau dia melakukan kekufuran, lalu kafar. Tidak dikafirkan. Apabila benar bahwa dia jahil. Tapi kalau jahilnya disebabkan oleh karena lalai, seperti kondisi siapa? Kaum muslimin yang ada di tengah peradaban. Di tengah kota, di tengah kecamatan, di tengah kabupaten, mudah di situ akses informasi. Kemudian dia tidak tahu tentang perkara yang zahirah, tentang perkara yang jelas, apakah berkaitan dengan tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah semata, larangan untuk memberikan peribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Bahwa Allah Azza wa Jal mewajibkan salat, mewajibkan puasa Ramadan, mengharamkan zina, mengharamkan khamr, mengharamkan makanan yang diharamkan. Dari perkara-perkara yang jelas dan tampak. Ya. Kemudian dia katakan saya jahil, maka ini jahilnya itu ecek-ecek. Maka orang seperti ini walaupun dia ngomong saya jahil, jatuh kepada hukum kafir. Jatuh kepada hukum kafir. Kenapa? Karena jahilnya disebabkan oleh karena lalainya dia dalam mencari tahu. Atau informasi itu datang kepadanya tapi dia tidak mau mencari tahu, tidak mau menindaklanjuti. Bahkan dia menuduh orang-orang yang menyampaikan bahwa ini syirik, mengatakan bahwa ini adalah haram, sebagai para mutatarrif, sebagai para ekstremis, itu dia sebagai wahabi, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Nah ini ya. Kemudian ikhwas yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa jahil, kejahilan dalam masalah kita itu ada aksan, ada beberapa macam. Yang pertama adalah jahil i'rad wal istikbar wa sahibu la yu'adzar mutlaqa. Yang pertama adalah kejahilan yang disebabkan oleh karena keberpalingan, tidak mau tahu. Ini karena kelalaian tadi yang saya sebutkan. Wal istikbar, dan jahil disebabkan karena sombong dalam menerima kebenaran, tidak mau tahu dan lalai dalam mencari tahu kebenaran. Sedangkan akses kepada informasi itu ada. Mudah. Tak sangat mungkin baginya untuk mengetahui perkara dari agama yang Allah Azza wa Jalla turunkan ini. Tapi dia sombong dan takabur. Maka kalau orang ini mengatakan saya jahil, la yu'adzaru mutlaqan. Orang ini tidak diuzur. Dan saya jelaskan bahwa yang seperti ini, ya, itu berlaku di tempat di situ seorang mudah mendapatkan akses informasi. Satu kota yang berkembang, satu desa yang berkembang, ya. Artinya nggak mesti tempat itu berupa kota besar seperti Jakarta, ya. Kota Madia mungkin, desa akses informasi sampai di sana. Baru kita lihat di kampung-kampung pedalaman, bahkan, ya, mereka bisa mengakses informasi melalui antena-antena parabola. Maka ini sarana dalam iqamatul hujjah, penegakan hujjah itu. Nah, sehingga tegaklah hujjah itu pada mereka. Nah, kemudian yang kedua, ala jahlu adami bulughil hujjah. Jahil karena memang hujjah itu enggak sampai kepadanya. Informasi itu enggak sampai kepadanya. Dan dia adalah orang yang apabila sampai kepadanya hujjah, dia adalah orang yang pertama kali ikut. Tapi disebabkan oleh karena keterbatasan akses informasi, tidak adanya da'i yang sampai ke sana. televisi tidak sampai ke sana, radio tidak sampai menjangkaunya. Seperti di tempat di mana informasi tidak sampai, pedalaman-pedalaman, pinggiran-pinggiran hutan misalnya, atau di tempat-tempat yang tidak sampai di sana informasi. Nah, orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ini, apabila mereka melakukan syirik akbar, syirik besar, doa li ghairillah, minta kepada selain Allah Azza wa Jal, atau menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal, itu disebabkan karena kejahilan dari jenis ini. Jahil karena informasi tidak sampai, atau mudah akses informasi, akan tapi dia tinggal di suatu tempat di mana kekufuran itu mendominasi, sehingga hukumnya seperti hukum orang yang tidak mudah untuk mendapat informasi. Itu orang muslim yang tumbuh dan lahir di komunitas orang-orang kafir, di negeri orang-orang kafir, sehingga dia tidak mendengar, selain tidak mendengar Islam kecuali hanya nama, dan datang kepadanya Islam, informasi yang buruk yang menjelek-jelekkan tentangnya, sehingga dia tidak mengetahui dari Islam kecuali misalnya hanya sholat, dia makan babi, dia makan anjing misalnya, dia makan makanan yang diharamkan, minum minuman khamr, dan dia tidak tahu. Ya, seperti itu. Ini adalah orang yang jahil disebabkan karena tidak sampainya hujah itu. Wasa'ibuhu yu'dzaru mutlaqan. Orangnya kalau dia melakukan kekafiran, diuzur. Kalau dia melakukan keharaman, diuzur. Tidak ada hukum atasnya. Kenapa? Karena enggak ada informasi yang sampai kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul." Dan kami tidak mengadab satu kaum sampai kami utus kepadanya siapa? Seorang rasul. Tapi tidak ada hukum kepada orang yang jatuh kepada kesalahan disebabkan karena ketidaktahuan. Ini diantara bentuk rahmat dari agama kita, ikhwan yang dimuliakan Allah. Nah, tapi bukan berarti seorang, ah udahlah, enakan jadi orang yang gak tahu daripada jadi orang yang tahu. Ini juga salah. Kenapa? Karena kalau seperti itu, dia jatuh kepada jenis yang pertama, jahil, disebabkan karena apa? Lalai. Diuzur? Diuzur atau gak diuzur yang jahil karena lalai? Tidak ada uzur. Nah, yang ketiga, qala jalut tafriq wa sahibu fi khilafun min udrihi wa adamihi warraju wallahu alam adamu udri kama qala la'imma al-muhaqliqun. Dan yang ketiga seperti jenis yang pertama. Kalau yang pertama itu karena sombong dan keberpalingan, yang ketiga adalah karena dia yang malas dalam mencari tahu. Wasaibu fi khilafun min udrihi wa adamih. Ada khilaf di kalangan ulama tentang orang ini. Sebagian mengatakan dikasih uzur, dan sebagian mengatakan tidak bisa diuzur. Tapi yang kuat wallahu alam, seperti yang dikuatkan oleh para imam-imam, para ahli tahqiq, bahwa orang ini tidak diuzur. Jadi, apakah karena sombong, karena keberpalingan, ya? Kemudian dia, saya jahil, tapi karena sombong dia tidak mau menerima. Atau disebabkan oleh karena dia yang malas, dia yang lalai, dia yang ogah-ogahan mencari tahu tentang agama Allah Azza wa Jalla, sedangkan dia memiliki akses informasi yang memadai. Maka orang tersebut, menurut pendapat yang benar, apabila jatuh kepada kufuran, la yu'dzar bil jahil, tidak diuzur disebabkan oleh karena kejahilannya itu. Yang saya maksud dengan tidak diuzur, bahwa orang itu jatuh kepadanya hukum kafir, meskipun dia mengatakan saya jahil, tapi jahilnya dari jenis yang satu ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, qala i'tiraful 'abdi bi qiyam al-hujjati 'alayhi min lawazim al-iman ata'a ma'asa, fa inna hujjata Allah qamat 'ala al-'abdi bi irsal ar-rusul wa inzal kutub wa bulughi dzalika ilaihi wa tamakkunihi min al-ilmi bihi sawa'un 'alima aw jahil fa kullu man tamakkana min ma'rifati ma amara Allah bihi wa nahaa 'anhu fa qassara 'anhu wa lam ya'rifhu faqad qamat 'alaihi al-hujjah. Pengakuan seorang hamba akan tegaknya hujjah Allah kepadanya, itu adalah di antara konsekuensi iman. Jadi kita di kota besar seperti sekarang ini, kalau kita melihat apakah hujjah Allah telah tegak kepada kita atau belum, amal jawab telah tegak dengan sebenar-benarnya, ikhwan iman. Jalankan di kota besar, di pelosok, dengan adanya akses informasi itu, dengan adanya televisi itu, dengan adanya radio itu, seorang hendaknya mengaku bahwa itu adalah nikmat, dengannya tegak itu hujjah. Tegak hujjah, ikhwan yang dimuliakan Allah. Setelah sebelumnya mungkin ada alasan karena tidak adanya informasi. Nah, apalagi dalam perkara-perkara kibar, dalam perkara-perkara besar itu, itu yang berkaitan dengan apa? At-tauhid wa syirk. Berkaitan dengan apa? Dengan perkara-perkara al-halal wal-haram. Telah tegak padanya hujjah itu. Nah, ata'am asa, apakah orang itu mengikuti hujjah yang telah tegak pada dirinya tadi? Seperti misalnya salat itu wajib, dia akui bahwa ini adalah hujjah Allah padanya yang telah tegak. Apakah dia salat atau dia tidak salat? Artinya hujjah itu telah tegak. Fa in haddathallahu iqamatal abdi, karena sungguhnya hujjah Allah itu telah tegak pada seorang hamba, bi irsalir rusul, dengan diutusnya rasul. Allah utus rasul itu diantaranya adalah dalam rangka penegakan hujjah. Dalam rangka tegaknya hujjah, wa inzalul kutub, dan diturunkannya kitab, yaitu Al-Qur'an. Maka diutusnya rasul dan diturunkannya Quran, itulah dalam rangka penegakan hujjah tadi. Wa bulughi dzalika ilaihi, dan sampainya itu kepada kita. Sampainya informasi bahwa telah diutus Muhammad. Itu cukup sebagai penegakan hujjah untuk kita dari situ menindaklanjuti. Man Muhammad? Siapa Muhammad? Seorang nabi. Apa kewajiban kami kepadanya? Mentaati. Dalam perkara apa saja saya kami harus mentaati? Perkara ini tauhid, perkara ini ibadah, perkara ini muamalah. Cari tahu. Maka talabul ilmi, menuntut ilmu, Allah diantara sarana kepada hidayah itu. Dan sebaliknya, segala upaya memalingkan dari ilmu adalah sarana kepada ghiwayah itu, sarana kepada kesengsaraan itu. Ada orang dipalingkan dengan dunianya, ada yang dipalingkan dengan hartanya, ada yang dipalingkan dengan wanitanya, ada yang dipalingkan dengan syubhat dan syahwat, ada yang dikisruhkan dengan perseteruan dan perselisihan, wal'iyadzu billah, hingga orang meninggalkan ilmu. Makanya al-hajjah dimuliakan Allah. Dengan sampainya nabi kita dan sampainya Quran di kita. Antum punya Quran di rumah? Iya. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa hujjah itu telah sampai. Ini disebut dengan bulughul hujjah. Sampainya hujjah. Qala wa tamakkunihi min al-ilmi bihi, dan kemampuannya dalam mengetahuinya dan mengilmuinya. Karena bulughul hujjah, sampainya hujjah, ini masalah. Itu pembahasan tersendiri. Dan di sana ada pembahasan yang berkaitan dengan iqamatul hujjah. Meskipun pada perkataan para ulama at-tauhid bahwa sampainya Quran adalah menunjukkan tegaknya hujjah, kan, tapi seperti yang pernah saya bahas juga, bahwa usulul Quran, sampainya Quran untuk kita itu adalah penegakan hujjah, itu benar. Karena perlu kita pahami juga hal yang berkaitan dengan bahwasanya Al-Quran Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita dalam bahasa tertentu, dalam bahasa tertentu. Maka kita katakan sampainya Quran adalah berarti tegaknya hujjah kepada orang yang tidak memahami bahasa Arab. Ya kan? Sampai dia memahaminya, apakah melalui bahasa Arab dengan mempelajari atau melalui translate penerjemahan. Nah, seperti itu. Maka sampainya Quran adalah tegaknya hujjah itu kalau dia memahaminya. Alhamdulillah, sarana itu pun juga terpenuhi. Penterjemahan, bahkan bukan hanya penterjemahan Al-Quran saja, tapi juga penterjemahan dari penjabaran ulama tentang kandungan-kandungan Quran. Seperti diadakannya kajian-kajian, itu adalah kandungan dari Quran, ya, dengan bahasa-bahasa yang bisa difahami. Maka ini juga semua adalah sarana penegakan hujjah. Nah, kemudian kata beliau, kata Ibnu Qayyim, sawa'un 'alima aw jahil, apakah dia mengerti atau jahil? Artinya seorang yang dia telah sampai kepadanya Al-Qur'an, berarti telah tegak kepadanya hujjah. Berarti telah tegak kepadanya hujjah itu. Tapi dengan syarat dia mengerti bahasanya. Baik, apakah itu bahasa Arab atau melalui sarana penterjemahan? Jelas ya? Seperti misalnya, sampai Quran ke daerah Mentawai dalam bahasa Arab, tidak ada penterjemahan. Atau terjemahan bahasa Indonesia, tapi orang Mentawai tidak ngerti bahasa Indonesia. Kemudian kita katakan, barang siapa yang telah sampai kepadanya Quran, telah tegak kepadanya hujjah. Kemudian akhirnya kita perangi, kita bunuhi mereka. Ini namanya zalim. Mereka belum ngerti. Ya? Belum paham. Nah, maka ini maksud dengan barang siapa yang sampai kepadanya Quran baik tegak kepadanya hujjah, itu kalau dia mengerti bahasanya. Nah, adapun perkataan para ulama yang mengatakan bahwa telah tegak kepadanya hujjah, baik apakah dia faham atau tidak faham. Dan para ulama, para ulama ud-da'wah mengatakan barang siapa yang telah sampai kepadanya Quran, telah tegak kepadanya hujjah, paham atau tidak paham. Allahu Akbar. Gimana ini? Saya sendiri alhamdulillah pernah menanyakan hal ini kepada Syekh Saleh Ali Syekh ketika di sana, dan beliau menjelaskan bahwa al-fahmu fahman, bahwa pemahaman itu ada dua. Beliau mengatakan bahwa yang pertama adalah fahmul ma'ani, yaitu memahami makna. Memahami makna. Nah, ini syarat dalam penegakan hujjah. Adapun yang bukan merupakan syarat, itu adalah fahmul iqna, yaitu paham dalam artian menerima. Maka ini bukan merupakan syarat. Dan juga bukan merupakan dalam hal ini, dalam penegakan hujjah, seorang memahami seperti pemahaman Abu Bakar. Seorang memahami Quran seperti pemahamannya Umar terhadap Al-Quran. Karena kalau syaratnya seperti itu, siapa yang sampai kepada derajat tadi? Tidak seorang pun sampai kepada derajat itu. Ya. Maka ayo hadirin dimuliakan Allah. Ya. Seperti inilah masalah iqamatul hujjah. Bahwa dia tegak dengan diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran, dan sampainya informasi itu kepada kita, tentunya dengan bahasa yang bisa kita pahami. Mulai dari Ibnu Qayyim, فَكُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَا عَنْهُ, maka barang siapa yang mampu untuk mengetahui apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Artikan kalimat mampu, dia mampu untuk mengetahui. فَقَسَّرَ عَنْهُ, tapi dia malas dalam upayanya mencari tahu, sehingga lam ya'rifu, sehingga dia tidak mengetahuinya. Nah, ini kebanyakan kondisi manusia sekarang. Ya, disebabkan karena apa? Taghallub dunia ini. Ya, kesibukannya dia dalam dunianya, kesibukannya dalam perdagangannya. kesibukannya dalam fitnahnya, sehingga mengabaikan perkara at-tauhid. Nah, ini pun juga merupakan talbis. Maka orang yang seperti ini, faqad qamat 'alaihi al-hujjah. Hujjah itu telah tegak padanya. Maka kalau dia melakukan syirik akbar, kemudian dia katakan saya jahil, la yu'dharu bil jahl. Orang itu tidak diudzur karena kejahilannya. Tapi sedikit lagi. Qala berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, innal ladzi lam taqum 'alaihi al-hujjah. Nah, kita akan bahas seperti apa sih orang yang belum tegak kepadanya hujjah. Kalau tadi kita bahas tentang orang yang tegak kepadanya hujjah, dengan apa hujjah itu menjadi tegak. Sekarang tentang seperti apa orang yang dianggap belum tegak padanya hujjah itu, sehingga ketika dia melawan kafir dan tidak dicap kafir. Kata beliau, innal ladzi lam taqum 'alaihi al-hujjah, orang yang belum tegak padanya hujjah, huwallazi haditsu 'ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Tapi apakah kalau di kita ini memang agak aneh, ikhwan. Ya, udah 2 tahun masuk Islam masih bilang saya mualaf. 2 tahun masuk Islam. Bahkan sudah 15 tahun masuk Islam dia masih bilang saya mualaf. Lu sampai kapan mualafnya, Pak? Ya. Terus datang kemana-mana minta bantuan bilang saya mualaf, saya mualaf. Nah, ini enggak benar. Ya. Karena orang yang baru masuk Islam berkewajiban untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Ya, setelah itu enggak lagi dikatakan hadis wa ahad, enggak lagi dikatakan orang yang baru masuk Islam. Karena sampai kapan kita katakan orang itu baru masuk Islam hingga akhirnya terus-menerus kita kasih uzur kepadanya dalam melakukan kesyirikan yang besar, dalam ketidaktahuannya dalam perkara yang diharamkan, dalam ketidaktahuannya dalam perkara yang diwajibkan, dengan alasan saya baru masuk Islam. Makan babi gitu kan, minum khamar. Kenapa minum khamar? Saya baru masuk Islam. Nah, ini namanya bukan, ini namanya ta'alau biddin, mempermainkan agama Allah azza wajalla. Nah, nggak diuzur orang yang seperti ini walaupun bahasanya dia katakan saya baru masuk Islam. Baik. Tapi yang dimaksud dengan haditsu 'ahdin bil Islam, orang yang benar baru masuk Islam, baru sesaat masuk Islam, kemudian dia jatuh kepada kesalahan, maka diuzur sampai diberitahu. Dan dia pun juga berkewajiban mencari tahu. Qala wallazi nasya'a bi badiyatin, gitu juga orang yang tinggal di pedalaman. Tapi tentunya di sini harus kita pahami pedalaman yang tidak memiliki akses informasi. Tapi pedalaman yang sudah punya antena parabola, mau kita katakan dia diuzur? Enggak bisa. Kenapa? Karena kondisi yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah tidak adanya informasi itu. Bukan sekedar pedalaman. Karena berapa banyak orang yang tinggal di pedalaman, informasi itu bisa dia akses. Dengan jaringan telepon dia bisa internetan. Dan seterusnya. Ayakunu dzalika fi mas'alatin khafiyatin, atau dalam perkara yang samar. Dalam perkara yang samar seorang mungkin diuzur. Tapi dalam perkara-perkara yang jelas, sujud kepada selain Allah, menyembah untuk selain Allah, la uzur. Tidak ada uzur. Kenapa? Karena ini masalah yang jelas ke syams. Laksana mentari. Tapi dalam perkara-perkara yang sama atau perkara yang hatta ulama yakhtalif, berselisih, syubhatnya kuat. Kif kita harus mengilzam orang dalam perkara-perkara yang demikian sifatnya? Mengharuskan agar orang ikut dengan kita dalam perkara-perkara yang sifatnya demikian. Perkaranya samar sampai para ulama saja syadid perseteruannya di situ, perselisihannya di situ, keras perseteruannya di situ. Maka beri keluasan kepada saudaramu dalam perkara-perkara yang khafiyah seperti ini. Qala mithlu sharaf wal ataf min as-si'r, seperti dalam perkara sihir, tapi dalam bab as-sharaf wal ataf. Sharaf wal ataf itu seperti misalnya pelet, menjadikan orang cinta atau menjadikan orang benci. Apakah ini termasuk mukaffir atau ghair mukaffir? Ini ada pembahasannya. Intinya adalah diuzur, orang mungkin diuzur dalam perkara yang khafi, dalam perkara yang samar itu. Fala yukaffar hatta yu'arraf. Maka orang yang seperti ini tidak serta-merta dikafirkan sampai diberitahu. Tegakkan dulu hujjah. Ya. Dikasih tahu dulu informasinya. Seperti juga dalam masalah tawassul. dengan orang-orang soleh, minta kepada Allah dengan perantara orang soleh. Ini pun juga diantara perkara yang di sebagian orang ini khafi, walaupun ini termasuk dari kufur akbar. Sebagian mengatakan itu termasuk dari doa yang bid'ah, doa yang bid'ah. Tapi kalau sudah sampai kepada memberikan ibadah kepada selain Allah tadi, bahasanya saya minta kepada Allah dengan perantara orang soleh, tapi dia juga sampai memberikan rasa takutnya, rasa harapnya kepada si penghuni kubur, berarti dia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia kepada kufur akbar. Nah, persebagian keadaan ini itu khafi, maka tidak serta-merta dikafirkan sampai diberitahu, sampai ditegakkan kepada yang hujjah. Wa amma usulud din, adapun pokok-pokok agama. Kalau tadi perkara yang khafi, perkara yang sama. Adapun pokok-pokok agama, allati awdahallahu fi kitabi, yang Allah Azza wa Jalla terangkan dalam agamanya, dalam kitabnya, fa'inna hujjatallahi al-Qur'an, karena sungguhnya hujjah Allah itu adalah Qur'an. Dan siapa ya, yang telah sampai kepadanya Qur'an, telah tegak padanya hujjah. Dalam perkara apa? Yang jelas, yang nyata, yang pokok. Seperti apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, larangan beribadah kepada selain Allah. Kata Syekh Qal, faman balaghahu, barang siapa yang telah sampai kepadanya Qur'an, faqad balaghathul hujjah, maka telah tegak kepadanya hujjah. Tapi satu lagi, satu fakrah lagi, kita minta udzur sama Ustaz. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, amal qadiru ala ta'allum al-mufarriti, adapun orang yang mampu untuk belajar, punya akses untuk belajar melalui media apa aja, melalui sarana apa aja, dari sarana tauhid yang menjelaskan tentang sunnah ya, atau kajian-kajian, dia bisa datang, punya waktu, punya uang untuk ya bepergian ya. Amal qadiru ala ta'allum, termasuk juga qadiru ala ta'allum, akalnya nyampe ya, pendengarannya punya untuk dia mendapatkan informasi itu. Bukan orang yang balig, bukan orang yang bodoh, apalagi gila. Dia orang yang qadir dalam mempelajari. Al-mufarrati, tapi dia menelantarkan nikmat Allah tadi. Melantarkan kajian-kajian, melantarkan informasi-informasi melalui sarana-sarana kajian itu. Sehingga dia berkubang dengan kesyirikan. Ya, tapi dia mampu untuk mengetahui. Wal muqaddim ara'a ar-rijal 'ala ma ulima min al-wahy, dan orang yang mendahulukan pendapat manusia-manusia yang bertentangan dengan wahyu Allah, yang tadi dalam perkara-perkara yang merupakan kufuran ya, mendahulukan demokrasi daripada hukum hukum syura, sedangkan dia mampu untuk mencari tahu tentang apa hukum demokrasi. Nah, mendahulukan sekularis, paham sekuler, paham sosialis, paham komunis, mengidolakan tokoh-tokoh kufur tersebut, Marxisme dan semisalnya. Nah, dia mengabaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa wahyu. Tapi dia bisa, padahal dia mampu untuk cari tahu. Sarana terpenuhi dan dia bukan orang yang tidak mampu. Apa kata Syekh? Fahadhal ladhi laysa bima'dzur. Orang ini kalau jatuh kepada kufuran, dia tidak diuzur. Tidak uzur itu orang seperti ini. Hadza wallahu ta'ala ala alam. Insyaallah kita sambung. Masih ada dua lagi hal yang berkaitan dengan intifa'ul mawani'. Semoga Allah azza wa jalla anugerahkan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang saleh, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.